waton tuminda kayak kuwi ora becik mergo saiki tresno nengenge dhewe pondo menang rupa kalang tuwa aku ora apa-apa jane kowe patu nuruti ibumu jarene ra ninja oleh dicinta tepuk tangannya mas.